السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، saudara-saudara yang saya muliakan, kita telah menyelesaikan bab yang pertama dari kitab ini, Syarah Aqidah Salaf, penjelasan tentang akidah salaf. Bab pertama mengenai keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat salah satu makhluk Allah yang mulia, dan mereka adalah bala tentara Allah. Dan mereka sangat taatnya kepada Allah, mengerjakan perintah dan tidak pernah melanggar larangan Allah. Tetapi malaikat tidak seperti manusia dan jin yang dikenai perintah dan larangan, pahala dan dosa. Para malaikat semuanya berada di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan menjadi salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril, akhrajahu Muslim, tentang iman. Kemudian beliau menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi." Engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan seterusnya. Keimanan kepada para malaikat dan Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya di beberapa surat di dalam Al-Quran, seperti dalam surat As-Saffat, kemudian dalam surat Az-Zariyat, Kemudian dalam surat Al-Mursalat beberapa sumpah Allah tentang malaikatnya. Agar manusia mengetahui bahwa Allah mempunyai makhluk yang bernama malaikat. Akidah ke-43 kita beriman dengan wujudnya keberadaan para malaikat sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, yakni malaikat itu ada. Penulis mengatakan keimanan kepada keberadaan para malaikat untuk membantah kaum filsafat yang mengatakan bahwa para malaikat itu, sebagian dari mereka mengatakan bahwa para malaikat itu hanya sebagai simbol kebaikan, tidak ada wujudnya. Sebagian lagi dari kaum filsafat yang mengikuti mazhab Aristoteles, filsuf Yunani, mengatakan bahwa malaikat itu adalah akal. Akal itulah malaikat, dan begitulah mereka mengingkari wujud keberadaan para malaikat. Kita mengimaninya bahwa para malaikat itu ada. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan secara terperinci di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih, di antaranya 6 buah ayat yang dibawakan firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, bukan khalifatullah. Manusia yang dimaksud. Tidak boleh manusia dikatakan khalifah Allah di muka bumi. Ini perkataan batil. Allah subhanahu wa ta'ala katakan khalifah, terambil dari kata khalafah, yang dimaksud adalah sifat satu kaum, yakni manusia, yang sifatnya saling mengganti satu dengan yang lain. Generasi ini menggantikan generasi yang sebelumnya. Generasi yang akan datang akan menggantikan generasi ini. Itulah makna khalifah. Asy-syahid dalam firman Allah ini, wa idz qala rabbuka, Allah berfirman kepada para malaikatnya yang menunjukkan keberadaan para malaikat. Ayat yang kedua dan ketiga firman Allah, Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Katakan, yakni katakanlah hai Muhammad kepada mereka, khususnya orang-orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, karena menurut mereka malaikat Jibril datang membawa azab. Katakan, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Yani menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu Jibril dengan seizin Allah. Dan Al-Quran itu musaddiqan lima bayna yadih, membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil, yang semuanya juga wahyu Allah, firman Allah. Dan sifat Al-Quran hudan, menjadi hidayah, petunjuk. Wa bushra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikael fa inna Allah aduwan lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya secara umum, Allah katakan wa malaikatihi, kemudian para rasulnya, dan secara khusus disebut dan Jibril dan Mikail, dua orang malaikat besar dan mulia. Fa inna Allah aduwwun lil kafirin, orang Yahudi cinta kepada Mikail tapi membenci Jibril. Mereka memilah-milah malaikat Allah, sebagian diimani, sebagian diingkari, sebagaimana mereka memilah dan memilih. Sebagian Nabi dan Rasul diimani, sebagian diingkari, dan seterusnya. Itulah Yahudi. Maka Rabbuna katakan, man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan sekalian rasulnya, wa Jibril wa Mikael, dan Jibril dan Mikail, fa inna Allah aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Yani kalau engkau membenci dan mengingkari Jibril, engkau masuk ke dalam kelompok orang-orang kafirin. Firman Allah, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itulah yang akan mendapat laknat Allah dan laknat para malaikatnya. Menunjukkan keberadaan para malaikat. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat dan oleh seluruh manusia. Yakni mereka lah orang-orang yang terlaknat karena mengakhiri kehidupannya dengan kekufuran. Firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibala al-masyriq wal-maghrib. Bukanlah kebaikan lafaz al-bir, lafaz yang singkat tetapi maknanya dalam, yang mencakup dan meliputi seluruh kebaikan yang Allah telah tentukan dan tetapkan dan syariatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra, bukanlah kebaikan, yakni di sisi Allah, kamu hadapkan wajah kamu, maksudnya untuk salat, ke arah timur dan barat, apabila tidak memerintahkan, apabila Allah tidak memerintahkannya dan mensyariatkannya. Ayat ini turun berkaitan dengan gugatan orang-orang Yahudi yang kiblat beralih ke Ka'bah. Asalnya kiblat ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16-17 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melihat ke arah langit, ingin Allah menurunkan wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Kalau Allah ada di mana-mana, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak mengangkat kepalanya ke langit. Nabi ingin kiblat beralih dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Baitullahil Haram, ke Masjidil Haram. Maka Allah palingkan orang Yahudi menggugatnya. Yang Allah katakan sufaha, orang Yahudi, orang-orang munafikun yang selalu bersama orang-orang Yahudi dari dahulu sampai hari ini, dan kaum musyrikin mempertanyakan dengan mengolok dan menggugat, kenapa kiblat dipindahkan? Maka turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengannya dalam surat Al-Baqarah, di antaranya ayat ini, laisal birra, bukan kebaikan. Yakni kebaikan itu adalah apa-apa yang Allah syariatkan. Jika sesuatu itu tidak disyariatkan oleh Allah, maka ia bukanlah kebaikan. Ayat yang mulia ini besar sekali, menjelaskan kaidah yang besar di dalam Islam, bahwa kebaikan itu yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibala al-masyriqi wal-maghribi. Bukan suatu kebaikan kamu hadapkan wajah-wajah kamu ke arah timur dan ke arah barat untuk salat, padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya, Allah tidak mensyariatkannya, Allah tidak memerintahkannya. Bukan itu kebaikan. Allah jelaskan, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu ialah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitab, wal kitabi wan nabiyyin, dan kitab-kitabnya, dan para nabi, dan terus dalam ayat yang panjang. Asyahid dalam ayat yang mulia ini yang sedang kita bahas adalah keimanan kepada para malaikat, yang menunjukkan keberadaan para malaikat. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang para malaikat. Akidah ke-44 dan 45. Kita beriman bahwa malaikat termasuk alam gaib. Pernah kita bahas tentang permasalahan kegaiban yang wajib kita imani, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Jibril. Yakni tidak tampak gaib, tidak terlihat oleh kita. Poin akidah ke-45, kita beriman bahwa malaikat adalah makhluk yang berwujud dan berbentuk. Namun kita tidak melihatnya, tidak bisa melihatnya, kecuali nanti saat kematian datang. Dan saat kita ditanya di dalam kubur, ada malaikat yang kita lihat karena alamnya berbeda dari alam dunia masuk ke alam akhirat. Dan malaikat dapat berubah bentuk sesuai dengan yang Allah tabaraka wa ta'ala izinkan kehendaki. Di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, fatir pencipta, yang menciptakan yang tidak ada contoh sebelumnya, itu fatir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yakni utusan-utusan Allah. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yang mempunyai sayap. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap. Masna, ada yang sayapnya dua. Wa thulatha, ada yang tiga. Wa ruba', ada yang empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki malaikat mempunyai sayap 100, 100, 200, 200. Lihat hadis yang dalil selanjutnya, itu dari hadis annan nabiyya, yani Abdullah bin Mas'ud berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah atau pernah melihat Jibril, yakni pada waktu Mi'raj dalam rupa aslinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupa aslinya hanya dua kali. Ketika terputusnya wahyu, nanti hadis selanjutnya ini, dan ketika Mi'raj, rupa asli Jibril alaihi salatu wassalam. Karena yang biasa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau, menziarahi beliau dengan rupa salah seorang sahabat beliau, sehingga kalau Jibril datang maka sahabat yang lain mengira adalah si fulan, padahal itu Jibril. Ada kalanya Jibril datang dengan rupa Arabiyun, orang yang tidak dikenal, seperti dalam hadis Jibril. Nah, ketika Mi'raj, Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa aslinya. Ra'a Jibril lahu 600 janahin, mempunyai 600 sayap. Ini makna firman Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang Allah mau. Sebelumnya Allah terangkan para malaikat mempunyai sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4, dan bisa lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena yazidu fil khalqi ma yasha, Allah akan menambahkan pada penciptaannya apa yang Allah kehendaki. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, ketika terputus wahyu setelah turun surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, wahyu pun terhenti sekian lama. Dan Nabi SAW menunggu-nunggu kedatangan wahyu yang kedua. Ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma fatara al-wahyu fatratan, kemudian terputuslah wahyu dariku. Fabaina ana amshi, maka tatkala atau ketika aku sedang berjalan, sami'tu sautan minas sama'i, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari kibalas sama', lalu aku angkat kepalaku ke arah langit. Fa'idhal malaku alladhi ja'ani bihira'in qa'idun ala kursiyin bainas sama'i wal ardh. Maka di situ ada seorang malaikat yang pernah datang kepadaku di gua Hira. Dia sedang duduk di kursinya yang memenuhi antara langit dan bumi. Yakni tertutuplah langit dan bumi. Jadi Nabi SAW melihat malaikat Jibril alaihi salam duduk di kursinya memenuhi langit dan bumi. Alangkah besarnya malaikat ini. Faju'ithu minhu, maka aku pun merasa ketakutan darinya. Hatta hawaitu ilal ard, sehingga aku tersungkur jatuh ke tanah melihat makhluk yang besar sekali di alam raya itu menutupi langit dan bumi, duduk di kursinya. Nabi yang mulia, seorang Nabi dan Rasul, ketakutan, tersungkur jatuh langsung ke bumi. Lalu pulang kepada keluarganya. Faji'tu ahli fakultu, aku datang kepada keluargaku, aku katakan, zammiluni, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahajur. Turunlah ayat yang kedua setelah Iqra' surat Al-Alaq. Tidak selesai, hanya 5 ayat. Turun beberapa ayat dalam surat Al-Muddathir. Terus wahyu turun berturut-turut. Kemudian lihat halaman 352 hadis yang lain yang menjelaskan tentang malaikat Israfil, peniup sangkakala, dan malaikat Hamalatul Arsh, salah seorang malaikat yang membawa arsh. An Abi Sa'idin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kaifa an'am, bagaimana aku dapat bersenang-senang? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia akan dekatnya hari kiamat. Karena jarak antara beliau diutus dengan hari kiamat seperti ini. Dekat jari telunjuk dengan jari tengah, atau antara batas jari telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali. Bu'istu ana was-sa'atu kahataini, diutusnya aku sedangkan jarak aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Kaifa an'amu, tidak berarti tidak boleh bersenang-senang, tidak. Wasahibul qarni, sedangkan malaikat peniup al-qarnu, al-qarnu sangkakala, qadil taqam al-qarna, telah memasukkan sangkakala itu ke mulutnya. Berarti sejak dahulu malaikat Israfil alaihi salatu wassalam sudah siap akan meniup sangkakala itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah siap dia, sudah masukkan sangkakalanya. Wastama al-idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfuhu, dan dia telah siap menunggu izin dari Allah. Kapan dia diperintah untuk meniupnya, maka dia akan meniupnya. Dia terus melihat ke arah arsh sambil begini, tiup. Sudah dimasukkan ke mulutnya sangkakala itu. Sudah menunggu izin dari Allah. Kapan Allah perintah untuk meniup, maka ditiup. Alangkah dekatnya hari kiamat itu. Dan ini peringatan kepada manusia. Maka jadilah para sahabat itu, jisimnya, jasadnya berjalan di permukaan bumi, tapi hatinya terpaut, tergantung di akhirat. Kehidupannya untuk kehidupan akhirat, walhal mereka memiliki dunia. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Katakan kepada saya, tidak ada. Semuanya mereka memilikinya. Tapi mereka tidak tertipu oleh dunia yang fana ini, yang rusak dan terlaknat ini, yang sebagian manusia berlomba-lomba mengejar dunia sehingga habis umurnya dia tidak memperoleh dunia kecuali apa yang Allah telah tentukan dan tetapkan baginya. Dan itu bukanlah kehidupan seorang muslim dan muslimah. Kehidupan seorang muslim dan muslimah itu adalah akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang-orang yang kerap mengingat kehidupan akhirat itu, kehidupan yang besar, kehidupan yang abadi. Maka dunia ini menjadi kecil bagi mereka. Dan mereka tidak takut hidup di dunia ini. Dan mereka tidak terpengaruh dengan harta benda dunia yang melimpah ruah di hadapan mereka. Ini salah satu tarbiyah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat saat itu. Kaifa an'amu? Maka setelah Nabi SAW mengatakan, kaifa an'amu wasahibul qarni qadil taqamal qarna wastama'al idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfuhu. Padahal sahibul qarni, malaikat peniup sangkakala, telah memasukkan sangkakalanya ke mulutnya dan dia menunggu izin dari Allah. Kapan diperintah oleh Allah untuk meniup, niscaya dia akan segera meniupnya. Mendengar itu para sahabat, faka'anna dzalika thaqula 'ala ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh berat bagi mereka. Seolah-olah yang demikian itu thaqula, berat, ada ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, qulu, ucapkan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik wakil, dan kepada Allah kami bertawakal. Indah sekali tawakal kepada Allah. Diajarkan ucapan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ya, hadisnya di sini saya katakan hadis sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dan seterusnya. Kemudian hadis yang lain, an Jabir ibn Abdullah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, udhina li, telah diizinkan kepadaku, an uhaddisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh, agar aku menceritakan kepada kamu salah seorang malaikat, satu orang malaikat dari malaikat-malaikat Allah pembawa arsy. Inna baina shahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin. Sesungguhnya jarak antara ujung telinganya ini dengan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Alangkah besarnya salah seorang malaikat hamalatul arsh, pembawa arsh itu. Nabi SAW hanya diizinkan untuk menceritakan salah seorang saja di antara mereka. Kalau kita jarak antara ujung telinga dengan pundak sedikit, ini 700 tahun perjalanan, besar sekali. Menunjukkan malaikat itu berwujud, ada. Akidah ke-46. Kita beriman bahwa malaikat diciptakan Allah dari nur, cahaya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, An Aisyah taqalat, dari Aisyah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, sedangkan Adam diciptakan sebagaimana yang telah diterangkan kepada kamu dalam Al-Quran, yaitu dari tanah. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa yang diciptakan dari nur adalah malaikat. Adapun perkataan yang beredar dari sebagian manusia, ba'dun nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nur, yang terkenal perkataan Nur Muhammad, ini adalah batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, sedangkan Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia keturunan Adam, diciptakan sebagaimana yang telah diterangkan kepada kamu, mimma wusifa lakum, yakni seperti yang telah diterangkan kepada kamu di dalam Al-Quran, dari tanah. Adam diciptakan dari tanah dan keturunannya dari sari pati mani. Yang diciptakan dari nur, cahaya, adalah para malaikat. Ini hadis sahih, akhrajahu Muslim dan lain-lain. Akidah ke-47. Kita beriman bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat taat dan senantiasa beribadah kepada Allah dengan mengikuti perintahnya dan tidak pernah durhaka sedikit pun kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Firman Allah jalla dzikruhu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anakmu, dari api neraka. Waquduha an-nasu wal hijaratu, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun. Di situ, yakni yang menjaga neraka itu adalah para malaikat, yang Allah sifatkan giladun. Giladun, keras. Ya? Kasar. Syidadun, yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak pernah apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah. Ini dia sifatnya. Asy-syahid dalam ayat yang mulia ini, لا يعصون الله ما أمرهم. Para malaikat itu tidak pernah durhaka, maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Itu sifat malaikat. Karena itu mereka tidak pernah durhaka. Adapun cerita yang beredar bahwa ada malaikat yang ingin seperti manusia kemudian diturunkan ke bumi dan jadi durhaka, maka seluruh hadisnya tidak ada yang sah. Beredar di antara hadis-hadis yang lemah. Akidah ke-48. Kita beriman bahwa jumlah malaikat banyak sekali dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentara Rabbmu melainkan Allah sendiri yang tahu. Firman Allah tentang Sahibu Yasin, kisah yang ada di dalam surat Yasin, yang mengajak kaumnya agar beriman kepada para rasul, 3 orang rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian kaumnya membunuhnya. Lalu Allah menurunkan azab kepada mereka dengan 1 kali teriakan. Tiba-tiba mereka semuanya mati. Tanpa harus menurunkan bala tentara pasukan malaikat dari langit. Ini firman Allah. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal. مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ, bala tentara dari langit. Tidak, kami tidak menurunkan bala tentara dari langit. Asyahid di sini, firman Allah, min jundim minas sama, bala tentara dari langit, yaitu para malaikat. Wa ma kunna munzirin, dan kami tidak menurunkannya untuk mengazab kaum Sahibu Yasin ini. Allah tidak perlu menurunkan bala tentara malaikatnya, tidak. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, tidak lain melainkan azab yang menimpa mereka dengan 1 kali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati padam. Firman Allah tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar yang bersembunyi di Goa Thur dari kejaran kaum musyrikin. Kemudian Allah menolongnya dengan menurunkan sakinahnya, ketenteraman dan kenyamanan dan ketenangan, serta bala tentara dari para malaikat yang mereka kaum musyrikin tidak melihatnya. Firman Allah, fa'anzalallahu, lalu Allah menurunkan sakinatahu, sakinahnya, ketentraman yang menenteramkan hati Nabi bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakrin. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taraha, dan Allah menolongnya. Wa ayyadahu, Allah menolong nabinya, hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bijunudin lam taraha, dengan bala tentara yang mereka tidak, mereka di sini kaum musyrikin yang tidak melihat. Mereka tidak melihatnya. Mereka tidak melihat malaikat itu melindungi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menguatkan bahwa riwayat yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Goa Sur itu ada sarang laba-laba dan burung itu dhaif. Riwayatnya dhaifah. Dan ayat ini menguatkannya. Allah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bijunudin lam taraha, dengan bala tentara yang mereka tidak melihatnya. Kemudian firman Allah tentang kisah perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Orang-orang yang beriman saat itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah mengajak mereka mengingat nikmat Allah yang besar kepada mereka. Idh ja'atkum junudun. Ketika datang kepada kamu bala tentara. Yang dimaksud junud ini, junudun adalah pasukan Ahzab, kaum musyrikin. Fa'arsalna alaihim rihan. Lalu kami kirim kepada mereka angin yang sangat kencang. Angin topan. Wa junudan lam taraha. Dan bala tentara, yaitu para malaikat yang mereka tidak melihatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Maha melihat, yakni dengan penglihatannya apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga firman Allah tentang kisah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dia Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman, yakni para sahabat saat itu. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang telah ada pada mereka, menunjukkan bahwa iman yazid wa yanqus. Disebut bertambah, tentu ada kurang. Ketika ada tambah, pasti ada kurang. Maka itu ulama Ahlus Sunnah mengatakan di antara akidah mereka, dan telah kita baca, kita pelajari, al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Salah satu dalilnya adalah ayat ini. Allah turunkan sakinah kepada orang-orang yang beriman saat itu, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, agar liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang telah ada pada mereka. Allah tabarak wa ta'ala memperlihatkan apa yang ada di hati para sahabat, yaitu iman kepada Allah, bukan nifaq, keimanan. Perhatikan firman Allah, liyazdadu imanan, pertama, agar Allah memberikan tambahan keimanan. Ma'a imanihim, bersama keimanan mereka, berarti keimanan para sahabat telah disaksikan langsung oleh Rabbul Adamin. Dan diperlihatkan kepada manusia bahwa para sahabat adalah orang-orang yang beriman, yang tidak ada kenifakan di antara mereka. Ayat ini membatalkan tuduhan kaum Rafidah yang menuduh bahwa para sahabat terdapat nifak di hati mereka. Wal'iyadzu billah. Kaum Rafidah lah orang-orang munafiqun. Walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Kemudian firman Allah diulang lagi, walillahi junudus samawati wal ard wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Junudus samawati wal ard, para malaikat. Kemudian akidah yang ke-49. Kita beriman dengan nama-nama malaikat yang telah diterangkan Allah dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, dan telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih, seperti Jibril, Mikail, Malik, malaikat maut, Israfil, Munkar dan Nakir. Itu yang datang dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang langsung disebut namanya. Jibril, Mikail, Malik, Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa, Israfil, peniup sangkakala, Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang bertanya kepada manusia, bersoal jawab di dalam kubur. Selebihnya diterangkan tentang sifat atau kelompok-kelompok malaikat, bukan nama orang per orangnya, satu persatunya. Setahu saya, hanya ini nama yang beredar dalam Al-Quran dan hadis sahih. Selebihnya adalah sifat dan kelompok seperti Zabaniyah, yakni kelompok malaikat penjaga neraka. Bukan namanya satu orang Zabaniyah, bukan. Malaikat hafadah, penjaga, kelompok malaikat yang menjaga. Malaikat yang Allah sediakan berjalan di muka bumi ini mencari majlis zikir. Tidak disebutkan namanya satu persatu. Mari kita lihat sebagian ayatnya dan telah kita baca. Seperti ayat yang telah kita baca, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwan lil kafirin. Di sini di ayat ini disebut Jibril dan Mikail, dua orang malaikat mulia. Kemudian malaikat maut disebut dalam surat As-Sajdah ayat 11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, akan mewafatkan kamu malaikat maut. Nah, ini nama aslinya yang Allah namakan, nama malaikat pencabut nyawa, malakul maut, malaikat kematian, bukan malaikat Izrail. Lafaz Izrail dari cerita Israiliyat, Bani Israel. Yang ada dalam Islam, dalam Al-Quran, malakul maut. Satu orang ini. Sedangkan yang mengiringi malakul maut ketika mencabut nyawa, imma malaikat azab atau malaikat rahmat, tergantung orang yang akan dicabut nyawanya. Kalau dia orang kafir atau orang yang durhaka, maka yang mengiringi malakul maut adalah malaikat azab. Kalau dia orang mu'min dan orang saleh, maka yang datang bersama malakul maut adalah malaikat rahmat. Bukan satu orang, malaikat azab, malaikatul azab dengan bentuk jamak, malaikatul rahmah, rombongan malaikat azab, rombongan malaikat rahmat. Yang mencabut nyawanya ini malakul maut. Katakan, akan mewafatkan kamu. Qul yatawaffakum malakul maut, malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah, akan mewafatkan kamu malaikat maut yang telah diserahi, yakni diwakilkan oleh Allah, ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kamu, kamu akan dikembalikan. Kemudian ketuanya penjaga neraka, Malik. Namanya malaikat Malik. Disebut dalam Al-Quran. Disebut juga dalam hadis. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka, mereka di sini penghuni neraka, orang-orang kafirin yang Allah tabaraka wa ta'ala telah tetapkan kekal di dalam neraka, berseru kepada malaikat Malik penjaga neraka. Mereka mengatakan, wanadau ya maliku liyakdi alayna rabbuk. Hai Malik, biarlah Rabbmu mematikan kami saja. Yani, mintalah kepada Rabbmu agar kami dimatikan saja. Supaya selesailah siksa ini. Malaikat Malik mengatakan, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal kekal di dalam neraka ini. Qala innakum makithun. Di sini disebut nama Malik. Ketuanya penjaga neraka itu Malik. Juga disebut dalam hadis sahih ini, akhrajahu Muslim, akhrajahu Bukhari wa Muslim. An Samurah, dalam hadis yang panjang sekali. Qala, dari Samurah, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ra'aitul lailata rajulaini atayani qala, aku melihat pada waktu malam dua orang mendatangiku kemudian membawaku. Keduanya berkata, dipotong dalam hadis yang panjang, alladhi yukidun nar malikun khazinun nar wa ana Jibril wa hadha Mikail. Nabi melihat beragam kejadian dalam hadis yang panjang sekali. Di antaranya, beliau melihat orang yang sedang menyalakan api. Maka kata kedua malaikat ini, alladhi yukidun nar Malik, yang kau lihat sedang menyalakan api adalah Malik. Khazinun nar, penjaga neraka, yakni ketuanya penjaga neraka. Wa ana Jibril, dan saya Jibril. Wa hadha Mikail, dan ini yang menemani saya adalah Mikail. Dua orang kan, satu Jibril, satu Mikail. Ini disebut nama Jibril, nama Mikail, nama Malik, disebut dalam Al-Quran dan hadis. Demikian juga nama malakul maut disebut dalam Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, doa Nabi, doa iftitah Nabi. Salah seorang tabi'in yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata, sa'altu Aisyata ummul mu'minin bi ayyi shay'in kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail. Aku pernah bertanya kepada Aisyah ummul mu'minin, dengan sesuatu doa iftitah yang manakah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya apabila beliau salat malam? Jawab Aisyah, kana idza qama min al-lail Beliau apabila bangun di waktu malam untuk salat malam, maksudnya apabila beliau salat malam, iftataha salatahu, beliau membuka salatnya sebelum membaca surah Al-Fatihah dan surat dengan doa iftitahil. Ini tidak berarti doa iftitahil khusus untuk qiyamul lail, tidak. Boleh dipakai di semua waktu. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الشاهد لسيني اللهم رب جبرائيل وميكائيل. Itu huruf jimnya fathah, itu terjadi salah tulis, harusnya kasrah, ya, nanti akan saya perbaiki. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, tiga orang malaikat mulia dan termasuk pembesar malaikat yang tadi, beberapa orang tadi adalah pembesar malaikat. Malakul maut, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul maut, Munkar, Nakir, Malik, itu semua adalah ketua-ketuanya para malaikat. Di sini disebut Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil, tiga orang malaikat. Kemudian halaman 362, malaikat munkar nakir, tidak disebut dalam Al-Quran tapi disebut di dalam hadis namanya langsung. Saya singkat hadisnya, hadisnya panjang, nanti akan kita baca kelengkapan hadisnya ketika sampai pada azab dan nikmat kubur. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum, apabila mayit telah ditanam, atau beliau bersabda, apabila salah seorang kamu telah ditanam, atahu malakani, datanglah kepadanya. Nah, ini tidak ada tunggu tujuh langkah orang yang mengantarkannya pulang, enggak ada, langsung datang. Begitu ditanam, atahu malakani aswadani azraqani. Nah, ini sifatnya. Datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru kedua matanya, yakni seram wajahnya. Yuqalu li ahadihima, salah seorang dari keduanya namanya Al-Munkar, malaikat Munkar. Wal akhar namanya Nakir. Ini disebut oleh Nabi, karena itu kita kenal nama malaikat Munkar dan Nakir. Ini yang akan datang kepada mayit. Setiap mayit akan didatangi oleh malaikat ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Itulah beberapa nama malaikat yang saya ketahui dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kalau di sana ada hadis sahih lagi atau sekurang-kurangnya hasan yang menjelaskan langsung nama malaikat, namanya, maka kita terima. Akidah ke-50 dan 51, kita beriman dengan nama-nama malaikat yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu banyak nama malaikat yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama seperti nama-nama para nabi dan rasul begitu banyak nabi dan rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya tidak terangkan siapa namanya. Yang diterangkan hanya sedikit sekali dari ketua-ketuanya, pembesar-pembesarnya, para nabi dan rasul. Nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kita beriman juga kepada nama seluruh para malaikat, walaupun kita tidak tahu nama satu persatunya. Akidah yang ke-51, kita beriman bahwa sebagian dari para malaikat adalah utusan-utusan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah telah memilih dari para malaikat dan dari manusia sebagai utusan-utusannya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Akidah yang ke-52, kita beriman bahwa para malaikat adalah bala tentara Allah dan telah kita bahas. Akidah yang ke-53, terakhir dari bab yang kedua ini, yang berbicara secara ringkas dan singkat, tapi insya Allah padat, mengenai malaikat atau sebagiannya mengenai malaikat. Kita beriman bahwa para malaikat mempunyai pekerjaan atau amal yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Dan ini banyak sekali hadisnya. Mungkin bisa satu kitab tebal untuk menjelaskan amal yang Allah tugaskan untuk para malaikat. Di antaranya saya isyaratkan dari Al-Quran dan hadis, malaikat Jibril sebagai utusan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat maut sebagai pencabut nyawa. Malaikat Malik sebagai ketuanya penjaga neraka. Malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala. Malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di dalam kubur. Kelompok malaikat yang menyiksa manusia di neraka yang dinamakan dengan kelompok malaikat Zamaniyah. Bukan nama malaikatnya, tapi kelompoknya. Malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan. Selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan. Kelompok malaikat rahmat, kelompok malaikat azab, malaikat penjaga gunung, kelompok malaikat penjaga surga, kelompok malaikat penjaga pintu langit. Dari langit pertama sampai ketujuh, masing-masing ada seorang malaikat yang menjaga pintunya. Kelompok malaikat yang selalu mencari majelis zikir dan seterusnya. Sehingga al-imam, sebagian dari para imam ahlul hadis, mengkhususkan di kitab mereka mengenai malaikat. Seperti al-imam al-Bukhari di kitab sahihnya mengkhususkan bab tentang zikrul malaikah, keterangan tentang para malaikat. Dan beliau membawakan puluhan hadis di kitab sahihnya tentang malaikat itu. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita, saya sampaikan, kita bahas. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala, kita akan memasuki bab ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita istirahat beberapa menit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوان ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya Dan insya Allah Ta'ala akan saya jawab. Di antaranya, Ustaz, siapakah malaikat yang paling mulia, Jibril atau malaikat pengangkat atau pembawa arsy Allah? Para ulama membicarakan hal ini, siapa malaikat yang paling besar, paling mulia, Jibrilkah atau Mikail atau Israfil? Tidak disebut pembawa arsh, hamalatul arsh. Ini kelompok malaikat, beberapa malaikat yang membawa arsh. Zahir dari hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang paling besar, paling mulia dan paling dekat kepada Rabbul Alamin. Antum ingat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai seseorang, pertama kali Allah memberitahukan kepada siapa? Jibril. Jibril menunjukkan, Jibril sangat dekat kepada Allah. Allah memberitahukan kepada Jibril bahwa Allah mencintai fulan, maka hendaklah engkau mencintai fulan. Kemudian Jibril mencintainya. Lalu Jibril menyeru, berkata kepada penghuni langit, siapa? Para malaikat. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaklah kamu mencintai fulan. Hadis cukup sangat terkenal. Tapi ini penelitian. Pertanyaan yang lain mengenai ibadah malaikat. Para malaikat tidak terkena kewajiban seperti kita, salat lima waktu, saum dan lain sebagainya. Para malaikat ada yang sujud, ada yang bertasbih, beragam. Walhasil mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah menamai anak dengan nama malaikat? Seperti Jibril, Israfil, Malik. Kalau Malik ada ditakrir oleh, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebagian sahabat bernama Malik. Kalau yang lainnya, para ulama mengatakan tidak disukai dan itu tidak menjadi kebiasaan kaum muslimin menamai anak-anak mereka dengan nama-nama malaikat dan nama-nama surat di dalam Al-Quran. Yasin, Toha, apalagi, ya, Mereka menamai yang memang tepat untuk nama. Saya telah membahas permasalahan nama ini di sebuah kitab tersendiri tentang hukum-hukum anak. Kitab saya. Antum baca di situ. Persoalan nama. Bagi siapa yang mau. Judul kitabnya Menanti Buah Hati. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, jelaskan apa itu kitab kuning. Kitab kuning, namanya juga kitab kuning, warnanya kuning. Ini kitab putih, warnanya putih. Ada kitab merah, warnanya merah. Kitab dahulu dicetak dengan warna kuning. Saya pernah menanyakan kenapa, agar mata tidak sakit, enak dibacaannya. Hanya itu. Sahih Bukhari dahulu warnanya kuning. Kutubus Sittah dahulu warnanya kuning karena dicetak kuning agar enak dibaca. Begitu alasannya. Ya ini kitab kuning dahulu, kalau sekarang sudah putih semua. Sudah putih semua, jarang yang kuning dulu. Ada kitab hadis, bahkan Al-Quran juga warnanya kuning. Ada kitab fikih, ada kitab yang berdalil, ada kitab mazhab yang sangat jumud dan asabiyah terhadap mazhab. Beragam. Karena memang dicetak dengan warna kuning. Ya, begitu. Pertanyaan yang lain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada anjuran ketika mengantarkan jenazah dan menguburkan seorang sahabat, jangan buru-buru meninggalkan kuburan? Mohon untuk dijelaskan apa alasannya. Ada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari jalan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengubur mayit, beliau tidak langsung pulang tapi berhenti sejenak. Diam sejenak. Beliau bersabda kepada para sahabat, istaghfiru, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini. Wasalu lahu at-tasbih. Dan mintalah kepada Allah agar ia teguh, kuat, kokoh. Fa innahu al-an yus'al. Karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Berarti ketika mayit ditanam selesai, datanglah kedua malaikat seperti hadis yang tadi kita baca dan bertanya. Masing-masing jamaah berdoa kepada Allah, memohonkan ampun untuk saudaranya dan keteguhan bagi saudaranya agar dapat menjawab dua orang utusan Allah yang mulia, Munkar dan Nakir. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ الْآنْ يُسْأَلْ. Sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Itu dia dua malaikat, Munkar dan Nakir. Masing-masing tidak dipimpin dan dikomandoi. Tidak juga mengirim bacaan Quran, Al-Fatihah dan lain-lain. Karena bacaan Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Agar hidup hatinya, agar mendapat hidayah, huda wa bushra lil mu'minin, itu Quran. Hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Masih-masih kata Nabi, istaghfiru li ahikum, mohonkan ampun. Berarti mayit berhajat kepada doanya orang yang hidup. Tidak sebaliknya. Orang yang hidup mendatangi kuburan meminta-minta kepada mayit. Istaghfiru li ahikum. Sebesar apapun dia, manusia pasti berdosa. Ini sahabat loh. Kan yang wafat saat itu sahabat. Dan sahabat orang mulia, orang besar, orang yang disebut-sebut di alam sana, orang yang Allah tabaraka wa taala telah khususkan untuk mendampingi, menyertai Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, para sahabat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, istaghfiru li akhikum, agar ia menerima maghfirah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sering kita membaca keterangan para ulama, mimpinya para ulama bertemu sahabatnya, bertemu gurunya dan seterusnya, lalu bersoal jawab. Dan orang itu mengatakan, Allah telah mengampuni saya, Allah telah memberikan ini kepada saya, begitu. Ya. Itu dia. Sunnah Nabi. Hukumnya disukai. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak mendoakan si mayit ini ampunan dan keteguhan. Ampunan agar diampuni oleh Allah, keteguhan agar dia sanggup menjawab pertanyaan, kuat menjawab pertanyaan dua orang malaikat mulia, Munkar Nakir, yang bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya tentang Rabb Allah, yang bertanya tentang din agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan saya bawakan di kitab ini dan nanti pada waktunya kita akan membacanya insyaallah taala. Dan tadi telah kita baca sebagian yang malaikat itu seram sekali. Hitam, kebiru-biruan. Mengerikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang menakutkan melainkan kubur lebih menakutkan dari itu. Nas'alullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bolehkah kita mengakui nama malaikat dari ahli kitab seperti Mikail dibaca Mikael? Enggak, itu bacaan mereka saja. Jangan Mikail baca. Itu yang baca yang benar. Seperti mereka menamakan Daud dengan David. Hawa apa namanya? Eva. Sulaiman, Solomon. Yusuf, Yosef. Iya. Jangan, itu bahasa mereka, ini bahasa kita. Karena itu orang-orang Yahudi namanya banyak Mikail. Karena dia senang malaikat Mikail membawa rahmat. Jibril dia enggak suka. Musuhnya Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan siapa yang memusuhi Jibril, musuh Jibril, maka dia musuh Allah tabaraka wa taala. Dan memberi nama dengannya, tidak. Kita tidak memberi nama anak-anak kita dengan nama Mikail, dengan nama Jibril. Juga kita tidak memberi nama anak dengan nama Malakul Maut. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat foto-foto gambar makhluk yang bernyawa. Gambar makhluk yang bernyawa, manusia atau hewan. Lalu bagaimana dengan malaikat Raqib Atib? Apakah mereka juga tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar tersebut, yakni yang mencatat kebaikan? Wallahu a'lam. Barangkali dikecualikan. Demikian juga Malakul Maut. Apakah orang supaya jangan dicabut nyawanya lalu pasang patung dan gambar rumah? Malaikat tidak akan bergerak kecuali dengan seizin Allah. Tidak akan turun kecuali dengan seizin Allah. Terus apa benar malaikat rahmat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang penghuninya berpakaian seksi? Ini saya enggak tahu. Banyak hadis sahih bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Gambar utuh. Ya, tapi kalau palanya dipotong bukan makhluk namanya. Yang namanya makhluk ini. Juga tidak seperti sebagian kaum muslimin, mata hidungnya dihilangin tapi palanya masih ada. Ini menyelisihi hadis. Ada kitab-kitab bergambar cerita anak-anak. Cerita anak-anak. Kisah Nabi ini. Palanya enggak hilang. Tapi ini hanya dihilangin. Ini menyelisihi hadis. Kayak dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunggu kedatangan Jibril alaihi salam. Lama ditunggu tidak datang, karena Jibril sudah berjanji dan tentu utusan Allah tidak akan mengingkari janji. Ketika beliau keluar, Jibril ada di depan rumah. Jibril katakan di rumah, dalam rumah ada patung. Patung. Maka potonglah kepalanya. Hilang ini. Bukan hilangkan mata, hidung, mulut. Potong kepala. Jadi makhluk tidak? Bukan makhluk lagi. Bukan makhluk namanya. Potong kepala ini. Sehingga ia, kata Jibril alaihi salam, seperti sebuah pohon. Kayak akar pohon gitu, patung. Hilang palanya. Ini dia. Keliru. Memotong, menghilangkan mata, hidung, mulut, tapi pala masih ada. Menyelisihi hadis tadi. Ya, menunjukkan bahwa Jibril juga tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW, padahal Jibril telah berjanji akan masuk, akan datang menemui beliau. Bukan hanya malaikat rahmat. Seluruh malaikat kecuali barangkali yang dikecualikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, atau yang mendapat perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kejadian lain, Jibril juga tidak masuk ke rumah. Rasulullah SAW menunggu-nunggu kedatangannya, tapi tidak kunjung datang. Tidak kunjung tiba. Dan beliau keluar, ternyata Jibril ada di depan dan memberitahukan bahwa bukan begitu. Ketika beliau sedang menunggu, tiba-tiba di kolong tempat tidur ada anjing kecil kepunyaan Hasan atau Husain. Berarti malaikat juga tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Di dalamnya ada anjing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, "Anjing kepunyaan siapa ini? Kepunyaan Hasan atau Husain? Keluarkan. Keluarkan dari rumah." Jibril belum masuk. Pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surat Al-Hajj ayat 75, yaitu ayatnya Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah telah memilih dari para malaikat dan dari manusia sebagai utusan-utusan Allah. Dalil, menjadi dalil bahwa selain malaikat Jibril, ada malaikat lain yang bertugas menyampaikan wahyu seperti halnya Jibril. Tidak. Maksud di sini, malaikat Jibril sebagai utusan Allah yang menyampaikan wahyu Allah. malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala. Malaikat maut tugasnya, dia utusan Allah sebagai yang mencabut nyawa. Malaikat munkar nakir yang menjawab di yang menanyakan di bersoal jawab dengan mayit di yang menanyakan mayit di kubur, dan begitulah. Tidak ada yang menyampaikan wahyu Allah Al-Quran, berupa Al-Quran, selain dari malaikat Jibril alaihi salam. Kecuali hadis qudsi. Salah satu perbedaan hadis qudsi dengan ayat Al-Quran yang juga firman Allah, Al-Quran khusus disampaikan oleh Jibril, dibawa oleh Jibril, sebagaimana ayat yang telah kita baca, Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakan, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya ia, Jibril itu, yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Hanya Jibril yang membawa Al-Quran, malaikat lain tidak. Tetapi firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, yaitu hadis qudsi, bisa disampaikan oleh malaikat lain selain dari Jibril alaihi salam. Pertanyaan yang lain, bagaimana membantah syubhat, yakni kerancuan, bahwa saqal tanda baca Al-Quran itu bid'ah? Jawabannya, itu bukan bid'ah. Untuk memudahkan orang membacanya, kan bacaannya sama. Walaupun tidak ada syakal, tidak ada titik, tidak ada fathah, kasrah, dhamma, bacaannya sama tidak? Sama. Tidak boleh berbeda. Dahulu asal Al-Quran, bahkan asal bahasa Arab, tidak ada titik. Sin dengan shin sama. Tidak bisa baca kita. Jim, ha, kho, sama. Kemudian ta, ba, ta, sa, sama. Tidak ada titik. Kemudian tidak ada juga syakal, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhamma, tidak ada nun, fathatain, kasratain, dhammatain, tidak ada sukun. Para sahabat biasa membacanya. Orang-orang Arab biasa membacanya. Tahu mereka. Kemudian ketika orang-orang ajam di luar dari orang-orang Arab masuk Islam, maka terjadi salah baca di dalam membaca Al-Quran. Maka bangkitlah, yaitu Rabbuna Azza wa Jal memberikan ilham kepada sebagian ahli ilmu untuk membuat titik dan baris agar memudahkan orang membacanya. dia sampaikan kepada khalifah dan khalifah menyetujuinya, kemudian dibuatlah. Apa yang bid'ah? Tidak membuat syariat baru. Ini yang kita kenal dalam ilmu usul masalihul mursalah. Untuk memudahkan orang yang mengatakan itu bid'ah, sanggup membaca kalau kita hilangin titik kasrah. Mana yang bilang bid'ah? Sini. Ini Quran. Kita hilangin titiknya, barisnya. Baca. Tidak akan sanggup. Kaum ini tidak akan sanggup. Orang Arab yang dahulu. Jadi itu bukan bid'ah. Karena dia tidak merubah syariat. Ini karena ketidaktahuan, ketidakmengertiannya terhadap apa itu bid'ah. Bid'ah tentu yang menyalahi nas Alkitab dan sunnah. Karena hukum asal Alkitab dan sunnah. Perhatikan hadis. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairal haji haju Muhammadin. Ini bagian pertama dari hadis ini. Ya, kitabullah dan sunnah Nabi, hajjun Nabi. Sebaik-baik perkataan kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua, lawan dari keduanya. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ. وَشَرُّ الْأُمُورِ, sejelek-jelek urusan yang dibuat, yang baru, muhdath. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Muhdath, satu perkara yang baru. Yang dimaksud adalah yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, yang tidak beralasan dari Alkitab dan Sunnah, yang tidak bersumber dari Alkitab dan Sunnah ini. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Muhdath. وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ. Itulah bid'ah. Bid'ah itu muhdath, perkara yang baru di dalam agama. Kenapa kita katakan agama? Ini dia ada. Pengeras suara, kendaraan. Orang-orang yang enggak paham bid'ah, dan memang ahli bid'ah, tidak sabar menghadapi sunnah. Tapi ahlu sunnah sabar, kuat hatinya. Ahlu sunnah disifatkan kuat. Padahal bid'ah di sekelilingnya. Dia sabar menghadapinya, meluruskannya, mendakwakannya. Tapi ahli bid'ah tidak akan pernah sabar. Dia marah. Kalau dikatakan ini bid'ah, oh dia marah. Tuduhan dan lain sebagainya sampai kepada fisik. Itu dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar malaikat Ridwan itu nama malaikat penjaga pintu surga, ya, penjaga surga? Saya pernah mendengarnya, tapi saya pribadi belum mendapatkan riwayat yang sahih tentang penamaan itu. Malaikat penjaga surga disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak diterangkan namanya. Khazanatul Jannah, para penjaga surga. Tapi siapa namanya atau ketuanya? Dia mengatakan Ridwan. Di mana perlu kesahan suatu dalil, sah apa tidak? Saya belum bisa menjawabnya. Yakni perlu hadis, kalau di Quran saya tidak dapati hadis mana hadisnya ada atau tidak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama malaikat yang disebut yang bertanya di dalam kubur adalah Munkar Nakir. Apakah nama kelompok malaikat? Karena di dalam satu hari ada banyak yang meninggal di belahan dunia atau tempat yang lain. Ini bayangannya bayangan dunia atau akhirat? Dunia. Tidak sama negeri dunia dengan negeri akhirat. Allah Maha Kuasa dan memberikan kekuasaan kepada malaikat. Penanya, saya dan kita semua akan mengalaminya. Lihat nanti. Penanya lihat, oh ini Munkar, gitu. Ini Nakir. Pertanyaan lain, mengenai orang yang berangkat umroh, termasuk haji, diazankan ada atau tidak? Jawabnya pasti tidak ada. Karena azan untuk salat. Demikian juga tidak ada azan di kubur diazankan, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakannya. Pertanyaan tentang haud nanti akan kita bahas pada tempatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak 700 tahun ini perjalanan dengan kendaraan apa? Saya enggak tahu. Ustaz, apakah benar orang-orang yang sering mengikuti majelis ilmu disegani malaikat? Saya tidak tahu, saya belum ada membaca hadisnya, tapi yang ada hadisnya malaikat ridha kepada para penuntut ilmu. Itu ada hadisnya. Kemudian pertanyaan mengenai nasihat, yakni kiat-kiat memberikan nasihat kepada orang yang belum mau mengikuti sunnah. Ya, dengan berbagai macam cara. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah hidayah di tangan Allah. Kita memiliki nasihat. Kita bisa memberikan nasihat. Baik secara garis besar maupun secara terperinci. Tapi hidayah tidak ada di tangan kita. Hidayah tidak ada di tangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah malaikat masih bisa dilihat menampakkan diri di hadapan sahabat? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat tidak tahu bahwa yang datang itu malaikat. Kan malaikat datang dengan rupa sahabat, salah seorang sahabat. Namanya Dihyah. Jibril kalau datang, maka dengan rupa Dihyah. Maka yang melihat istri beliau menyangka bahwa beliau sedang berbicara kepada salah seorang sahabat beliau. Padahal itu Jibril alaihis salam. Ada kalanya Jibril datang dengan rupa manusia yang tidak dikenal, tidak diketahui oleh penduduk Madinah. Dia datang. Seperti dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Setelah itu tentu tidak diketahui. Kemudian pertanyaan, mohon penjelasan mengenai hukum gopay. GoPay halal. Karena ia murni jual beli, bukan hutang piutang seperti dipahami oleh sebagian manusia. Dan itu jelas keliru. Hukum asal jual beli halal. Hukum asal ini besar sekali. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil jika dalil yang tegas, sahih, sharih tidak ada, maka sebagian ulama ada kalanya berijtihad. Nah, ijtihad ini bisa salah dan bisa benar. Fatwa itu bagian dari ijtihad. Ia bisa salah dan bisa benar. Ia bukan wahyu yang harus disucikan. Karena itu saya menasihati khususnya kepada para pelajar dalam bab muamalat ini luas, khususnya di kehidupan sekarang ini, meneliti. Bagi para pelajar yang mempunyai kemampuan, pelajar ilmiah, meneliti, tidak tenggelam dalam taklid buta. Menurut saya, ini juga bagian dari soal jawab, bisa benar, bisa salah. Saya melihat bahwa GoPayda halal, ia jual beli, bukan hutang piutang. Wallahu a'lam. Barangkali ini yang dapat kita bahas. Dia ada pertanyaan GoPay lagi panjang. Barangkali ini. Ini pendapat saya. Yani saya tidak mengharuskan orang untuk ikut saya. Karena saya ditanya, saya menjawab apa yang saya ketahui, yang saya teliti, yang saya bisa memberikannya. Sebagian kaum muslimin ada yang mengharamkannya. Saya menganggapnya keliru. Mereka juga mungkin menganggap saya keliru. Biarkanlah dua-duanya beredar atau beberapa. Karena begitu memang, yakni kita harus siap berbeda dalam hal-hal tertentu. Karena ada kalanya berbeda itu menjadi satu keharusan. Yakni tidak dapat tidak, karena perbedaan penelitian. Jangan saya menyalahi antum, antum jadi kebakaran jenggot. Biarkanlah pendapat antum seperti itu. Ini pendapat saya. Biarkan para pelajar memberikan, diberikan kebebasan untuk meneliti, membahas apalagi masalah-masalah fikhiyah yang tidak boleh berbeda manhaj. Kita harus berada di manhaj yang hak. Dan akidah, terutama usul akidah, dan para sahabat membina itu. Dalam masalah yang lain, para sahabat berbeda. Dalam masalah bab waris, tentu kawan-kawan yang sering ikut ta'lim saya di Sahih Bukhari, mengerti persis perbedaan ikhtilaf para sahabat dan seterusnya ikhtilaf para para ulama. Begitu. Ya, para pelajar ilmiah jangan ikut-ikutan bahas. Buat apa antum belajar kalau terbenam dalam taklid? Dan fatwa bukan wahyu yang setiap keluar harus sami'na wa ata'na. Tidak, fatwa tidak lazim diikuti. Ketentuan para ulama, fatwa tidak lazim diikuti. Keputusan pengadilan, hakim lazim diikuti oleh orang yang diputuskan hukumnya. Adapun fatwa tidak lazim diikuti. Karena ia tidak kebenaran mutlak. Bisa benar bagi mujtahid yang berijtihad, dia dapat dua pahala. Kalau salah, dia dapat satu pahala. Kalau memang dia berhak untuk berijtihad. Karena itu sering saya berikan semangat kepada para pelajar ilmiah. Para pelajar ilmiah yang telah mampu mapan ilmunya untuk bahas. Contohnya seperti permasalahan ini. Jangan kaku, jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Bahas liti, antum merdeka. Tidak terikat. Kita bukan kaum mazhabiyah. Bahas bagi pelajar ilmiah. Barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.